Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana pembahasan saat ini masih sama atau masih dalam hal yang kita telah bahas di dua pertemuan sebelumnya, yaitu tentang masalah yang berkaitan dengan takdir. Tentang masalah yang berkaitan dengan takdir, kesalahan orang-orang dalam mengimani takdir, ya. Yang mana diberi judul da'wahumut tanaqud baina syar'illah wa qadarih. Dakwaan mereka, pandangan mereka, serta keyakinan mereka bahwasanya adanya tanaqud, adanya saling kontradiksi antara syar'illah wa qadarih, antara syariat Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Masalah ini adalah masalah ke-45 yang dibahas dalam Masail Jahiliyah, yang masih berkaitan dengan masalah-masalah sebelumnya. Kata Syekh Muhammad bin Wahab, mu'aradah syar'illahi biqadari, membenturkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala, membenturkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Ya, dibenturkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Yang mana bentuknya akan dijelaskan dalam syarah. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hadhil mas'alah aydan tata'allaqu bil qadar. Masalah ini juga masih berkaitan dengan takdir. Masih berkaitan dengan takdir, yang mana telah dibahas tentangnya di dua pertemuan atau dua pembahasan sebelumnya. Di dua pembahasan sebelumnya. Li'anna hunak man yu'ariduna syar' Allah biqadarih. Karena di sana ada orang-orang yang membenturkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Dengan takdirnya. Ia benturkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, wa yaqulun, dengan bentuk kaifa yuqaddirullahu al-kufra wal iman. Summa yushri'u li'ibadihi syara'i' wal awamir wal nawahi. Kata mereka, yaitu orang-orang yang berusaha untuk membenturkan, berusaha untuk menentang syariat Allah dengan takdir, ya. Kata mereka, kaifa yuqaddirullah al-kufra wal iman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kufuran dan keimanan. Allah telah mentakdirkan adanya kufuran, si fulan kafir, si fulan mukmin, akan terjadi kekufuran di sebagian orang dan akan, ya, sebagian yang lain akan masuk dalam keimanan. Summa yusyri'u li ibadihi syara'i' wal awamir. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, bagi para hamba-hambanya asy-syara'i wal awamir wan nawahi, berbagai syariat, berbagai perintah dan juga berbagai larangan, ya. Jadi menurut mereka dua hal ini adalah hal yang bertentangan. Dua hal ini adalah hal yang bertentangan. Kalau sudah ditakdirkan pasti si fulan masuk Islam dan si fulan akan kafir, untuk apa lagi turunkan syariat? Untuk apa lagi ada yang perintah dan untuk apa lagi ada yang larangan? Ma'annaha la fa'idata minha. Bersamaan dengan hal ini, bahwasanya hal ini ada faedahnya lagi. Idh kanatil umur maqdiyah, idha kanatil umur maqdiyatan wa muqaddarah. Jikalau perkara tersebut telah ditakdirkan. Fa innan nas ya'tamiduna 'ala qadar. Maka manusia akan bergantung dengan takdir saja. Maka manusia akan bergantung dengan takdir saja, ya. Artinya, kalau misalnya, ya, kalau misalnya sudah ditakdirkan, ini menurut mereka, ya, ini pemahaman yang salah. Mereka beriman dengan takdir, akan tapi dengan cara yang salah. Ya, mereka katakan kalau misalnya sudah ditakdirkan, untuk apa lagi kita berupaya? Untuk apa lagi kita butuh syariat? Untuk apa lagi kita butuh melakukan perintah atau larangan? Ya, kita jalani aja. Ya. Toh kalau misalnya ya kita ditakdirkan masuk surga, bakal masuk surga juga di akhirnya. Toh kalau kita ditakdirkan masuk neraka juga, bakal masuk neraka juga di akhirnya. Ini menurut mereka. Ini menurut mereka. Kita bergantung pada takdir. Ya. Wahadihi, kata Syekh Shalih Fauzan, wahadihi min akhtari masail jahiliyah. Dan hal ini termasuk dari permasalahan atau dari ciri khas ahlul jahiliyah yang paling berbahaya. Ya, yang paling berbahaya. Wa yattabi'uha wa yatba'uha kullu man salaka hadzal maslak ila yaumil qiyamah. Dan ada yang mengikuti jalan ini, ada yang mengikuti cara pandang dan cara pikir ini, orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Ya, yang mana oleh Ahlussunnah dinamakan kelompok mereka sebagai kelompok Jabariyah. Ya. Kok dinamakan dengan kelompok Jabariyah? Karena mereka berpendapat bahwasanya al-abdu majbur. Seorang hamba itu dipaksa. Ya. Kalau bahasa mudahnya mungkin orang itu cuma seperti ya boneka yang digerakkan saja. Boneka yang digerakkan. Artinya dia tidak ada kemampuannya sama sekali dan tidak ada pilihannya sama sekali. Ini menurut mereka. Mimman yazamun anna baina syar'i wal qadari mu'aradah. Di antara mereka ada yang mengira atau meyakini bahwasanya antara syariat mengklaim adanya pertentangan antara syariat dan takdir. Wa hadza madhhabun batil. Dan ini adalah pemikiran yang sangat-sangat batil, rusak. Fala mu'aradah baina syar'i wal qadari abada. Maka tidak ada, ya, maka tidak ada mu'aradah, maka tidak ada pertentangan, ya, tidak ada saling kontradiksi antara syariat dengan takdir selama-lamanya. Wallahu qaddara syirka wal ma'asi wal kufra wa naha an dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, kesyirikan, maksiat, kekufuran, akan tapi Allah melarang dari hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal tersebut. Wa syara' al iman wal istiqamata was shalah wa la mu'aradata bainahuma. Allah mensyariatkan, memerintahkan orang-orang untuk beriman, istiqamah, serta melakukan kebaikan. Wala mu'aradah bainahuma. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Tidak ada pertentangan antara hal ini dan hal ini. Antara takdir dan antara syariat. Ya. Antara takdir dan antara syariat. Ya. Lianna ibad humul ladhina yaf'aluna hadhil af'al. Karena para hambalah yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Bikhtiyarihim wa iradatihim wa masyiatihim. Dengan pilihan mereka. Dengan keinginan mereka dan kehendak mereka. Ya, tidak seperti boneka yang hanya bisa digerakkan. Manusia memiliki keinginan. Memiliki kemampuan. Memiliki pilihan. Yang bisa ia pilih. Fal fi'lu mansubun ilaihim. Oleh karena itu perbuatan disandarkan kepada mereka. Ya. Jadi kalau seorang hamba, ya, makan atau pergi, disandarkan perbuatan tersebut kepadanya karena ia memiliki pilihan untuk pergi atau tidak, ia memiliki pilihan untuk makan atau tidak, dan semisalnya. Walidzalika yu'aqabuna 'ala ma'asi wa yusabuna 'ala tha'at. Oleh karena itu mereka akan dihukum ketika bermaksiat. Mereka akan dihukum, mendapat dosa dan dihukum ketika melakukan maksiat. Wa yusabuna 'ala tha'at. Dan mereka akan diganjar ketika melakukan taat. Wa in kanat muqaddarah minallahi subhanahu wa ta'ala. Meskipun hal tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahum innama yujazuna ala af'alihim la al qadar, karena mereka akan dibalas berdasarkan perbuatan mereka, bukan berdasarkan takdir. Ya, mereka akan dibalas, diberi pahala dan diberi hukuman berdasarkan perbuatan mereka, bukan berdasarkan takdir. Kemudian, ya, hal ini, ya, syubhat seperti ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan juga dan dibantah oleh Nabi SAW langsung. Ya, sebagaimana ketika akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan sini, walamma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, tatkala Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, waqala, dan ia berkata, ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun min al-jannati wan nar. Karena Nabi SAW, tidaklah seorang di antara kalian kecuali tempatnya telah diketahui. Ya, tempatnya telah diketahui min al-jannati wan nar, baik di surga atau di neraka. Qalu ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah. Ala nattakil ala kitabina wa natrukul amal. Kata para sahabat, mereka berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kita, ya, tidakkah kita akan bergantung saja dengan takdir kita? Tidakkah kita akan bergantung saja dengan catatan takdir kita? Wa natrukul amal, lalu kita meninggalkan amal. Gak perlu beramal lagi, kita ikutin aja takdirnya. Kita ikutin aja apa yang telah ditakdirkan untuk kita, apakah kita masuk surga atau neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi menjawab mereka, i'malu, beramallah. Lakukanlah amal yang saleh, fa kullun muyassar lima khuliqala. Maka setiap orang, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang ia diciptakan untuknya. Maka setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang ia diciptakan untuknya. Fa'anzurullah ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat-ayatnya. Fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa'amma man bakhila wa staghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Lail, mulai dari ayat kelima sampai ayat ke-10, Allah taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya, ya, yaitu hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ia bertakwa, wa saddaqa bil husna, serta ia membenarkan adanya pahala yang terbaik, ya, saddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang baik di akhirat kelak, ya, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, ya, jalan menuju kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir, ya, pelit dan merasa dirinya cukup, ya, tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala yang baik di akhirat, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju, ya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan dan kesulitan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fal 'abdu ya'mal min janibil khair wa yatajannabish syarr. Maka seorang hamba hendaknya ia beramal dari sisinya kebaikan serta menjauhi keburukan. Ya, karena ini adalah hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis di atas. Ya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah takdir, maka Rasulullah SAW tidaklah membahas atau tidaklah menyuruh mereka untuk mencari takdir-takdir mereka. Yang Rasulullah SAW perintahkan apa? I'malu, beramallah. Yang diperintahkan apa? Beramallah. Ya. Wa ammal qadar, kata Syekh Shalih Fauzan, ammal qadar fa huwa sirrullah, adapun takdir maka ia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. La tabhats fihi li'annahu la yu'nika wa lan tasil ila natijah. Adapun takdir maka itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. La tabhats fihi, engkau tidak perlu mencari-cari tentangnya. Li'annahu la yu'nika, karena hal tersebut tidak akan berfaedah untukmu. Walan tasila ila natijah, dan engkau tidak akan sampai kepada suatu hasil. Ya. Bagaimana sebutkan di sini? Ya, takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, dari sisi yang pertama yang paling mudah adalah, ya, apakah kita tahu apa yang telah ditakdirkan atas kita pada hal-hal yang akan datang? Kalau hal-hal yang lalu, hal-hal yang telah terjadi, kita tahu itu telah ditakdirkan. Akan tapi misalnya, ya, sekarang maghrib nih, mau sholat isya nanti. Apakah kita sudah tahu bahwasanya Allah mentakdirkan kita sholat isya nanti atau tidak? Apakah kita tahu? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan akan melakukan sholat isya atau tidak. Ya, lalu bagaimana bisa kita milih meninggalkannya sholat isya-nya? Toh berarti kita nggak ditakdirkan. Bagaimana bisa seperti ini? Ketika di harapan kita ada pilihan, ya, di harapan kita ada pilihan, lalu kita menganggap salah satu pilihannya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan pilihan menganggap pilihan yang buruk adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita menganggap bahwasanya pilihan Allah, takdir Allah atas kita saat ini adalah kita melakukan ibadah tersebut. Takdir Allah atas kita saat ini adalah kita akan melakukan sholat isya, lalu kita datang ke masjid melakukan sholat isya. Ya. Kenapa kita malah su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menakdirkan kita tidak melakukannya? Ketika ada pilihan untuk melakukan dosa atau meninggalkannya, kenapa kita su'uzon dengan Allah bahwa Allah menakdirkan kita melakukan dosa? Bukannya kita husnuzon dengan Allah bahwasanya Allah menakdirkan kita melakukan pahala, melakukan hal yang meninggalkan dosa tersebut. Ya. Dari sisi ini saja sudah salah. Dari sisi ini saja sudah salah. Karena kalau kalian, ya, kalau diantara kepada mereka yang bergantung dengan takdir, ya, kalau misalnya tanya, ayo sholat, kalau Allah takdirkan saya sholat, ya, atau kalau misalnya saya gak perlu sholat lah, Allah sudah menakdirkan saya tidak sholat. Kita katakan kepada mereka, siapa yang, kenapa kamu tahu saya Allah menakdirkan kamu tidak sholat? Ya. Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu, pertama, apakah kamu mengetahui hal yang gaib? Kedua, ya, apakah kamu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mentakdirkan keburukan atas kamu? Ya, berprasangka buruk atas Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mentakdirkan keburukan atas kamu. Berbeda dengan suatu hal yang telah terjadi. Ya, suatu hal yang telah terjadi berlalu, misalnya sebuah dosa yang dilakukan orang dahulu. Dahulu misalnya dia jarang tidak sholat, atau dahulu ia sering, ya, melakukan, meninggalkan hal-hal yang wajib. Lalu ketika ia masuk, ya, ia baru ketika ia taubat kembali kepada melakukan sholat secara rutin. Ya, ketika ditanya tentang hal yang masa lalu, maka kita katakan dahulu itu adalah sebuah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak mengapa, karena ia memang sudah terjadi, sudah terjadi. Adapun di masa depan atau sekarang yang akan kita hadapi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah mentakdirkan keburukan bukan mentakdirkan kebaikan? Ya. Dan ketika kita memilih yang buruk, takdir yang buruk, artinya kita su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanyakan juga kepada mereka. Misalnya, ya, mereka mengatakan semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rezeki juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bukankah rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang berusaha begitu keras tapi rezekinya segitu-segitu aja. Ada orang yang sedikit usahanya tapi rezekinya banyak. Bukankah ditakdirkan juga? Lalu kenapa kamu enggak diam aja di rumah? Gak usah makan, gak usah ini, gak usah kerja. Kalau saya ditakdirkan Allah masih hidup juga saya bakal hidup. Kenapa gak seperti itu? Ya, tanyakan kepada mereka, kenapa kamu tidak diam saja di rumah, gak usah bekerja, ya, gak usah mencari makan, ya, gak usah mencari makan dan semisalnya. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya, tentu hal ini adalah suatu hal yang salah. Ya, dari sini saja kita bisa melihat bahwasanya hal ini adalah suatu hal yang salah, di mana seorang yang jabariyah akan ia ya, seakan-akan ia mengklaim bahwa ia telah tahu takdir yang telah ditakdirkan kepada dia. Seakan-akan ia mengetahui takdir sehingga ia bersandar saja kepada takdir tersebut, ya, bersandar saja dan mengambil yang buruk dari takdir-takdir tersebut, ya, mengambil yang buruk dari takdir-takdir tersebut. Bukan ia berhusnuzan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan hal yang baik sehingga ia melakukan berbagai amalan untuk kebaikan tersebut, ya, berbagai amalan untuk kebaikan tersebut. Kemudian hal yang kedua, bahwasanya kembali kepada bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah boleh kita menjadikan akal kita sebagai timbangan, ya. Oleh karena itu kelompok ini, ya, kelompok Jabariyah, ya, menjadikan akalnya sebagai timbangan, bahwasanya antara syariat dan takdir terdapat saling kontradiksi. Kenapa? Karena menurut akal saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hal-hal seperti ini tidak boleh dinilai secara akal, ya. Otak kita terlalu kecil, ya. Hanya bagian otak kita di tubuh kita aja, di bagian tubuh kita, otak kita bukan suatu hal yang besar, ya. Bukan, tidak sampai otak kita itu 50% dari tubuh kita, atau bahkan 30%, tidak sampai, kecil bagiannya, ya. Di tubuh aja dia bagian kecil. Lalu bagaimana bisa kita menggunakan otak kita untuk memikirkan tentang zat yang maha agung, maha besar? Bagaimana kita bisa menggunakan akal kita untuk menghukumi Allah Subhanahu Wa Taala dan perbuatannya? Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan takdir, Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menjelaskan syariat, ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan syariat. Seandainya antara, ya, seandainya antara keduanya dapat pertentangan, tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu menurunkan syariat, ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan takdir, mencatat takdir dan juga menurunkan syariat, jelas, maka ini menunjukkan antara keduanya tidak ada saling pertentangan. Lalu bagaimananya tidak perlu kita pikirkan, karena otak kita memang tidak sampai ke sana. Otak kita tidak sampai ke sana. Maka ini adalah sebuah kesalahan ketika kebiasaan menghukumi segala hal dalam syariat bukan dengan dalil, akan tetapi dengan akal, ya, dengan akal. Kalau masuk akal terima, kalau tidak masuk akal tidak diterima. Akal cuma kecil, ya. Sebagaimana akal adalah makhluk anggota tubuh, sebagaimana anggota tubuh lainnya. Sebagaimana juga telinga tidak bisa mendengar seluruh suara, mata tidak bisa melihat seluruh hal yang ada, ya. Mata tidak bisa melihat seluruh hal yang ada. Demikian pula otak dan akal kita tidak mampu memahami semua hal yang ada. Sebagaimana apa yang tidak terlihat oleh mata, ya. Ada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, ada hal-hal yang tidak bisa didengar oleh telinga, maka demikian pula ada hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh otak. Waqad talakhas min hadhil masail, dan bisa jadi disimpulkan dari masalah ini, annanna fil qadar, lanjutkan kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan, annanna fil qadar ma'a syar'i inqasamu ila arba'ati aqsam, bahwasanya manusia dalam menghadapi takdir, ya, atau antara takdir dan syariat, mereka terbagi menjadi 4. Al-qismul awwal man yusbitu qadar wa yanfi syar' wa humul jabariyah, orang-orang yang menetapkan takdir dan menafikan syariat, tidak adanya syariat, dan mereka adalah Jabariyah. Ya. Dan di antara keburukan Jabariyah ini, ya, di antara keburukan mereka-mereka yang berkandung pada takdir adalah bisa menghilangkan syariat. Ya, kalau semuanya kembali kepada takdir, maka seakan-akan syariat tidak ada posisinya. Al-qismu tsani man yusbitu syar' wa yanfi al-qadar wa humul qadariyah, orang-orang yang menetapkan syariat akan tapi ia tidak menerima adanya takdir, atau, ya, tidak menerima bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan segalanya, dan orang-orang yang ekstrim dari mereka bahkan menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Al-qismu tsalits man yusbitu syar' wal qadar wa yaz'am anna bainahuma tanaqudan, mereka yang menetapkan ayat takdir dan juga adanya syariat akan tapi beranggapan bahwasanya di antara keduanya terdapat tanaqud, saling kontradiksi, saling pertentangan. Ya, wahumul musyrikun, dan ini adalah akidahnya orang-orang musyrik. Ya, tidaklah mereka beriman dengan syariat. Ya, oleh karena itu pada akhirnya mereka tidaklah beriman kepada syariat, tidak pula beramal. Ya, karena mereka menetapkan ada syariat, dan takdir, lalu mereka benturkan antara keduanya, ya, antara keduanya. Maka tiga kelompoknya kelompok-kelompok yang salah dan tersesat dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu rabi, bagian kelompok yang keempat, man yusbitu syara'a wal qadara wa yanfi anhuma at-tanaqud. Mereka-mereka yang menetapkan adanya syariat dan juga ada takdir. Wa yanfi anhuma at-tanaqud, dan juga menafikan dari keduanya at-tanaqud. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah, dan ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka tidak berbicara, ya, pada syariat dan pada takdir kecuali dengan nas-nas, ya, dengan nas-nas, karena takdir adalah sirrullah subhanahu wa taala, rahasia Allah subhanahu wa taala, ya. Tidak ada faedahnya mencari-cari tentangnya. Dan kembali yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya masalah takdir adalah masalah yang sangat berat, ya, masalah yang sangat berat. Maka jangan berusaha untuk mencari-carinya dengan akal, ya, khawatir terpleset kepada akidah yang salah, khawatir terpleset kepada akidah yang salah. Imani takdir, beramallah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, i'malu, beramallah fakul miyasir lima khuliqa. Maka setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang ia diciptakan untuknya. Beramallah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atas kita hal-hal yang baik dan tidak mentakdirkan atas kita hal-hal yang buruk. Saya cukupkan dulu sampai sini. Allah taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.